فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dari membacakan kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', karya dari Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan masuki bab yang setelahnya, yaitu bab isti'maluhu as-sumta wa husnal hadyi, termasuk dari perkara yang penting diperhatikan oleh seorang ruwatil hadis, seorang sami' al hadis, thullabul ilm, adalah ia berupaya untuk menerapkan dua akhlak yang mulia dan terpuji. Yang pertama adalah as-sumt, terlihat baik dari sisi tutur katanya, pakaiannya, dan gerak-geriknya, sehingga mereka para ruwatil hadis, para tulabul ilm, tatkala mereka benar-benar mempelajari ilmu tersebut, maka ilmu itu akan merubah kebiasaannya. Dalam semua apa saja yang terlihat oleh seseorang, maka orang tersebut akan bisa membedakan antara keadaan dirinya sebelum dia menimba al-ilm dan setelah dia memiliki atau mempelajari ilmu tersebut. Tadi kita sebutkan asumt adalah husnul manzar, terlihat baik dari sisi gerak-geriknya, pakaiannya, bahkan ucapan-ucapannya. Senantiasa berupaya untuk terbimbing dengan bimbingan al-ilm. Senantiasa berupaya untuk terbimbing dengan bimbingan al-muru'ah, yang menjaga muru'ahnya, yang menjaga harga dirinya. Wa husnal hadyi, demikian pula baik dari sisi perangai dan sifat. Ini perlu untuk diperhatikan oleh para thullabul ilm. Sehingga dengan bab ini Syekh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah hendak mengajarkan kepada kita sebagai seorang pelajar penimba al-ilm untuk kemudian memperhatikan kedua perkara tersebut. Berpenampilanlah seperti penampilan seorang yang berilmu. Jangan berpenampilan seperti penampilannya mereka para awamun nas, yang terkadang tidak memperhatikan aurat, tidak pula memperhatikan aturan cara mereka berpakaian. Bahkan dari sisi sikap demikian pula ucapan, para awamun nas, orang-orang yang jahil, tidak memperhatikan adab dan akhlak dari sisi berbicara, berinteraksi dengan sesamanya. Adapun seorang thullabul ilm tidak demikian. Dan ini merupakan perkara yang dilakukan oleh mereka para salafun as-salih. Tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu melainkan ilmu tersebut akan merubah samtuhu atau samtahu wa hadiyah, ya kan, penampilannya, demikian pula perangainya. Dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibn Abbas menceritakan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, innal hadiy salih, sesungguhnya perangai atau sifat yang baik, wasamta salih, dan penampilan yang baik, wal iqtisad, demikian pula pertengahan dalam semua ucapan, demikian pula perbuatan, juz'un min khamsatin wa ishrina juz'an minan nubuwah, adalah merupakan bagian dari 25 bagian kenabian. Artinya mereka para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla, tatkala Allah Azza wa Jalla mengutus mereka di tengah-tengah umatnya, adalah orang-orang yang baik dari sisi penampilannya, baik pula dari sisi akhlaknya. Tidak ada pada diri mereka terlihat kepandiran, demikian pula perangai yang jelek seperti perangai-perangai atau sifat-sifat mereka para awamun nas, orang-orang awam. Mereka adalah seorang yang baik, merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sebagai contoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, seorang yang terkenal jujur, baik sifatnya, hingga mereka orang-orang musyrikin jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi seorang rasul, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat seperti kisah berselisihnya mereka orang-orang musyrikin seputar mana di antara mereka yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad tatkala mereka menghancurkannya dan memperbaharui bangunannya. Hingga hampir-hampir saja diriwayatkan mereka akan berkelahi untuk memperebutkan keinginan mereka yang terlebih dahulu dan berhak untuk mengangkatnya. Hingga akhirnya mereka pun menyerahkan urusan mereka tersebut kepada orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Dan mereka melihat ternyata yang masuk ke masjid tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka senang, mereka gembira, karena yang datang adalah seorang yang mereka percaya. Hingga akhirnya mereka pun menyerahkan keputusannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula dari sisi amanahnya, hingga akhirnya mereka orang-orang musyrikin menggelari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan gelar yang mulia sebagai seorang yang amin, yang terpercaya, bukan sebagai seorang pendusta. Sehingga kelakuan yang baik, perangai yang baik, ini termasuk dari bagian-bagian tanda-tanda kenabian seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, memberikan bimbingan pengajaran kepada umatnya tidak hanya dalam perkara al-ibadah, cara mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, apa saja hak-hak Allah Azza wa Jalla, kewajiban-kewajiban Allah dan larangan-larangannya, namun yang juga diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah seputar as-sumta wal hadiy as-salih, kelakuan dan perangai yang baik demikian pula terpuji. Sebagai contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min syai'in athqal fil mizan yawm al-qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada satu amalan pun yang berat tatkala ditimbang pada yawm al-qiyamah dibandingkan dengan baiknya akhlak. Naam. Terdapat lafaz yang lain yang semakna dengan riwayat tersebut dari Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan innal hadiy as-salih wasumta as-salih juz'un min 70 juz'an min an-nubuwah. Hadiah yang saleh, sumt, perangai yang saleh, adalah bagian dari 70 bagian kenabian. Riwayat ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Sehingga bila mana perangai yang saleh, demikian pula kelakuan yang baik yang senantiasa terbimbing, terjaga, terpelihara, tidak menodai muruahnya, adalah merupakan sifat dari sifat-sifat kenabian, sifat dari sifat-sifat para nabi, Nabi Allah Azza wa Jalla, maka tentulah kita sebagai seorang muslim yang menimba riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu berkeinginan dan berhasrat agar bisa mencontoh dan meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu seseorang tidak hanya diperintahkan untuk meniru Nabi alaihi salatu wasallam dari sisi ibadahnya, semangatnya, zuhudnya, dan amalan-amalan beliau alaihi salatu wassalam kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula yang perlu untuk diperhatikan terkait dalam bab al-akhlaq wal-adab, seorang juga diperintahkan untuk mencontoh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Azza wa Jal berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul alaihi salatu wassalam dipuji Allah Azza wa Jalla memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Yang Aisyah mil mu'minin ketika ditanya oleh salah seorang seperti apa dan apa maksud akhlak yang mulia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, Aisyah menyatakan, ataqra'ul Qur'an, apakah engkau membaca Al-Quran? Maka Aisyah menyebutkan, kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Ketika seorang ingin melihat seperti apa akhlak Rasul, buka Al-Quran, baca Al-Quran, dan fahami arti dari Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk kemudian seseorang bersabar. Maka Rasulullah SAW adalah seorang yang penyabar. Al-Quran memerintahkan seorang untuk kemudian memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Maka seorang diperintahkan untuk memiliki sifat zuhud. Dan itu adalah akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Sehingga setelah seorang ingin melihat seperti apa akhlak Rasul, maka bacalah Al-Quranul Karim. Dan itulah akhlak yang mulia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabinya Muhammad alaihi assalatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke salah seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, man a'jabahu sumtu rajulin fahuwa mithluhu. Barang siapa yang memiliki rasa takjub, kagum dengan perilaku seseorang, kagum melihat caranya berpakaian rapi, kagum melihat caranya berucap demikian ramahnya, kagum melihat caranya ia berjalan, dan yang semisalnya, menampakkan sifat tawadhu, rendah hati, dan yang semisalnya, kagum tatkala ia berinteraksi dengan sesamanya, maka dalam hadis ini disebutkan fahuwa misluhu, maka dia akan menjadi semisal dengannya, ia akan bisa meniru apa yang ada pada diri orang tersebut. Disebutkan dalam khutmat dan khutbah-khutbah apa namanya, kitab ini mengarahkan kepada kitab Mizanul I'tidal, disebutkan maknahu sahih, maknanya adalah sahih, akan tapi hadisnya adalah hadis yang dhaif. Pada sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Dawud ibni Mahbar, ialah seorang yang dhaif dan ditinggalkan hadisnya. Bila mana maknanya dinyatakan sebagai makna yang sahih, maka memang tidak dipungkiri seorang yang kagum melihat akhlak seseorang tentulah berkeinginan untuk kemudian dia bisa menirunya. Kalau misalnya seorang tidak memiliki rasa kagum terhadap akhlak palangnya seorang yang demikian baik dan mulianya, maka berarti dipertanyakan. Kalau semisal tidak kagum, berarti dia membenci. Kalau semisal dia membenci seorang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, berarti yang ia sukai adalah akhlak-akhlak yang keterbalikan dari orang yang ia lihat tersebut. Menunjukkan bahwasanya hatinya tidak bisa memilah dan membedakan antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Ya mungkin dia sudah terbiasa dengan perangai yang jelek. Orang yang jelek tidak suka melihat orang yang jujur, ya kan? Mungkin dia sudah terbiasa dengan sifat arogan, sehingga orang yang arogan tidak suka melihat seorang yang memiliki sifat tenang. Mungkin dia sudah terbiasa dengan sifat pemarah, emosi. Orang yang emosi tidak suka melihat seorang yang penyabar. Nah, ingin kalau semisal kelahi, ya kelahi. Gitu kan? Kalau semisal maju, ya maju. Tapi kalau semisal mundur karena sifat ngalahnya, dia marah. Ini ma'asyalal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Maka jadilah seperti makna yang disebutkan dalam riwayat tersebut, walaupun dhaif, kita berupaya untuk melihat akhlak-akhlak orang-orang yang kita lihat mulia, yang baik. Kita berupaya untuk menirunya. Tatkala kita kagum melihat seorang, tatkala ia berinteraksi dengan samanya, maka tirulah. Maka tirulah. Dan seperti ini sifat-sifat mereka para salafun salih pada zamannya. Ketika ada sosok yang alim, maka mereka berupaya untuk melihat akhlaknya. Ketika mereka bertemu dengan seorang syekh, seorang alim kabir, maka yang mereka perhatikan adalah akhlak dan perangai sang alim tersebut. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga belum menukilkan perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dari Ibn Wahab, beliau menceritakan, sami'tu Malikan, saya mendengarkan Malik rahimahullah mengatakan, inna haqqan ala man talabal ilmi ayyakuna lahu waqarun. Sesungguhnya termasuk dari hal yang wajib dilakukan oleh setiap mereka orang yang menuntut ilmu, untuk ia memiliki waqar, ketenangan, tenang, tidak gerasa gursu, tenang, hudu, naam, wasakinah dan ketenangan, wakhasyah, demikian pula rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Dan perkara yang wajib pula untuk dia amalkan adalah mengikuti jejak generasi yang telah lewat sebelumnya dari kalangan para salafun salih. Ia menjadi ahli al-athar, orang yang mengikuti athar dari generasi salafun salih hingga sahabat Rasul, hingga mereka menyebutkan referensinya kembalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. La yusliha umur hadhihi al-ummah illa bima saluhat bihi awwaluha. Tidaklah akan menjadi baik urusan-urusan umat ini kecuali dengan mereka meniru perkara-perkara yang menjadi baik urusan-urusan umat generasi awalnya. Itu dari kalangan para sahabat Rasul. Allah Azza wa Jalla memberikan kejayaan agamanya pada zaman mereka. Demikian pula generasi yang berikutnya, generasi yang berikutnya. Ternyata kita melihat sebab-musabab kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka adalah dekatnya mereka kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka meniru Nabi alaihi assalatu wassalam dan mengembalikan semua problematika mereka kepada para sahabat Rasul dan para murid-muridnya. Kemudian yang berikutnya dari Ali menyatakan, idza ta'allamtumul ilma faqdhimu alaihi. Bila kalian mempelajari ilmu, maka tahanlah ilmu ba wal absa. Wajib bagi setiap para pencari hadis, talabil hadis, untuk mereka menjauhi bermain-main. Ini dijauhi. Wal absa, melakukan perbuatan yang sia-sia. Wa tabadzula fil majalis bisakhafi wadhahqi walqahqaha. Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah di majelis-majelis. Apakah dengan melakukan perbuatan-perbuatan sakhaf yang menunjukkan dha'ful aql, lemahnya akal seseorang? Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka para sufaha, orang-orang yang safih, yang tidak memiliki ilmu, dari kalangan awamun nas wa dhahak. Demikian pula dengan memperbanyak ketawa. Wal qahqahah. Kalau qahqahah itu artinya tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak. Wa kasrati tanadur, dan banyak menghina saudaranya. Ini tinggalkan. Sehingga anak-anak yang biasa mengejek kawan-kawannya, jauhi. Para talib al-ilm atau para talibatil ilm, para santri dan santriwati yang terbiasa menjauhili kawan-kawannya, tinggalkan. Apakah sifatnya menjauhili mereka dengan mengolok-ngolok namanya? Ya kan? Nama bagus-bagus dikasih nama jelek. Kasihan abinya. Sudah mengeluarkan biaya banyak untuk nasikahan, syukuran, tapi ternyata nama yang dipilih berubah drastis menjadi nama yang buruk. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian melemparkan lakop-lakop yang buruk kepada saudara-saudara kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla pada kalimat yang setelahnya? Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu adalah nama kefasikan setelah iman. Wa malam yatub fa ulaika humud zalimun. Orang yang tidak bertobat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Tanabazu bil alqab, melakopi kawan-kawan kita dengan lakop-lakop yang buruk, ini termasuk dari perbuatan yang diharamkan. Yang diharamkan. Melakopi kawan kita dengan lakop yang buruk dalam keadaan teman kita tidak menyadarinya, ini dikategorikan sebagai perbuatan ghibah. Perbuatan ghibah termasuk dari dosa besar. Kalau semisal di hadapannya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan faqad bahattah. Ini perbuatan bahat. Naam. Mencela secara terang-terangan di hadapan saudaranya seorang muslim, dua-duanya termasuk dari perbuatan yang diharamkan di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga tinggalkan. Wa idamatil mizah, terus-menerus berkelakar. Terus-menerus berkelakar. Ini juga ditinggalkan. Sebagian rawi hadis ada yang bersumpah untuk tidak pernah ketawa. Ya, ada sebagian rawi hadis rijalnya al-Imam Muslim rahimahullah, anda lupa namanya, yang ia bersumpah tidak akan ketawa. Sehingga tidak pernah terlihat perawi hadis ini tertawa, baik sendirian ataukah ketika bercengkrama dengan kawannya. Namun subhanallah, di akhir hayatnya mereka melihat rawi ini dalam keadaan tersenyum. Akhir hayatnya diriwayatkan bahwasanya dia meninggal dalam keadaan tertawa. Ini termasuk dari husnul khatimah. Wal iktsari minhu, dan memperbanyak perbuatan-perbuatan tersebut. Namunnya diingatkan oleh beliau rahimahullah tidak kemudian menyebutkan bahwasanya demikian merupakan perbuatan yang diharamkan. Bahkan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam terriwayatkan bermain-main di antara mereka dengan melemparkan al-bitikh, ya kan, semangka dilempar, kena, ketawa, lempar lagi, dan yang semisalnya. Ini tidak mengapa. Wa inna ma yustajazu minal mizah atau mazah yasiruhu wa nadiruhu wa tarifuhu. Yang dibolehkan untuk seseorang berkelakar adalah yang ringannya, jarang-jarang, yang sekedarnya saja, jangan sering-sering. Ini perkara yang tercela, apalagi dimiliki oleh seorang penuntut al-ilm. Alladzi la yukhriju an haddil adab, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari batasan adab yang biasa, kelakar yang wajar. Wa tariqatil ilm, demikian pula dari jalannya al-ilm, masih sebatas perkara yang dibolehkan secara syariat al-Islam. Tidak ada unsur merendahkan kawannya, tidak ada unsur menggunjingi kawannya, dan yang semisalnya. Wa amma muttasiluhu, adapun terus menerusnya perbuatan tersebut, wa fahishuhu, dan malam dan mengandung unsur-unsur perbuatan keji dan mungkar, wa sakhifuhu, dan menandakan kelakar yang menunjukkan kurang akalnya, wa ma aghara minhu sudur, dan semua kelakar yang menyebabkan panasnya dan mendidihnya emosi saudaranya. Ya kan, saudaranya tidak suka dikelakari terus. Diejek terus. Nah. Wa jalba syarri, dan menimbulkan kejelekan, fa innahu madhmumun. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ini semuanya adalah perbuatan yang tercela. Sehingga seorang thalabul ilm meninggalkan perkara-perkara tersebut. Wa kathratul mizahi wa dhuhki tad'u min al-qadri, memperbanyak kelakar demikian pula ketawa akan bisa merendahkan kadar kedudukan seseorang. Wa tazilul muru'ah, dan akan bisa menghilangkan muru'ah, kewibawaan dirinya. Ia tidak akan wibawa, ia direndahkan. Terkhusus apabila kita berada berinteraksi dengan mereka, para awamun nas, orang-orang awam, masyarakat-masyarakat awam yang ada di sekitar kita, sangat-sangat perhatian diingkari atau tidak terhadap semua gerak-gerik akhlak yang kita perlihatkan di hadapan mereka. Diperhatikan. Ya kan? Diperhatikan. Sehingga jauhi perkara-perkara tersebut. Kalaulah semisal seseorang di mata awamun nas sebagai seorang yang hilang muru'ahnya, suka berkelakar di hadapan mereka, bercanda ria di hadapan mereka, maka faya subhanallah, nantinya dikhawatirkan akan hilang pula kehormatannya, hilang pula harga dirinya. Kita tahu orang-orang awam di antara masyarakat manusia, tatkala melihat seseorang seperti dan sepadan dirinya, maka akan diperlakukan sama seperti kawannya, ya kan? Sama seperti kawannya. Teriwayatkan dari salah seorang salaf yang bernama Al-Ahnaf Ibni Qais rahimahullah, beliau menyatakan, "Jannibu majalisana dzikran nisa'i wat ta'ami." Jauhi majelis-majelis kita ini dari menyebut wanita dan makanan. Jangan kotori majelis kita dengan menyebutkan person seorang wanita dan menu makanannya menggoda, jangan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kulai di sana enak sekali. Ya, kan biasa. Apalagi kalau semisal pembahasannya masalah an-nisa, masalah wanita, enggak bisa direm. Yakin itu enggak bisa direm. Nah, ini yang batuk-batuk menunjukkan fihi syai. Jauhi. Kata beliau rahimahullah, "Inni ubghidu ar-rajula yakunu wassafan li farjihi wa batnihi." Saya membenci seseorang yang ia sering-sering mensifati farjinya, demikian pula perutnya. Benci yang dibicarakan dua masalah tersebut. Ini pelajaran yang berharga, tidak hanya bagi para syabab, orang-orang yang belum menikah, juga terkena kepada orang-orang yang sudah menikah. Nah, orang yang menikah pembahasannya kan KL, KL. Tahu KL itu? Ya, KL itu kawin lagi. Nah, ta'adud. Jangan. Kalau semisal mau langsung saja, enggak usah cerita-cerita. Enggak usah cerita-cerita. Nah, kalau hanya sekedar kowar-kowar ya semuanya bisa. Ya, kowar-kowar itu semuanya bisa itu. Tapi yang senyap, sedikit bicara tapi langsung terlihat, itu kita asingkan jempol yang banyak untuknya. Nah, kalau sekedar dijadikan sebagai ajang rumpian, apalagi di WhatsApp, di grup-grup, sehingga disambut riang gembira oleh orang-orang yang di grup-grup tersebut, panas-panasi, ini ujung-ujungnya hanya sekedar dijadikan sebagai sendoguro saja. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Nah, dikhawatirkan nantinya yang lain akan terfitnah. Bahaya. Fitnah wanita itu demikian besar. Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala ar-rijal min an-nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak meninggalkan satu fitnah atas umatku yang paling berbahaya dibandingkan fitnah para wanita. Paling berbahaya dibandingkan fitnah para wanita. Dalam riwayat yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, innal mar'ah idza aqbalat fi surati syaitan wa idza adbarat fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu apabila menghadap, kita melihat dari depannya, yang terlihat adalah gambarnya syaitan. Kalau semisal kita melihat pada bagian punggungnya, belakangnya, yang terlihat juga gambarnya syaitan. Riwayat ini tidak menunjukkan bahwasanya tatkala seorang ingin melihat syaitan, lihat wanita. Tidak demikian. Ingin melihat seperti apa rupanya syaitan, lihat rupa wanita. Tidak demikian. Maksud dalam hadis ini adalah para syaitan berambisi sedemikian rupa untuk kemudian memfitnah kaum prianya, sehingga mereka memperindah para wanita tatkala berjumpa dengan kaum prianya. Bahkan mereka juga memperindah punggung-punggung mereka para wanita tatkala membelakangi kaum rijal. Ini fitnah-fitnah yang demikian besar, yang kebanyakan menggelincirkan kaum rijal. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan adalah karena faktor para wanita-wanitanya. Ini intabihu ya ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis ini tidak hanya berisikan motivasi agar seorang yang masih syab, yang masih pemuda belia belum menikah, untuk berhati-hati dari fitnah para wanita. Bahkan kita sebagai seorang yang sudah beristri juga demikian, hati-hati dari fitnah para istri, bahaya. Apalagi kalau misal istri tersebut mempengaruhi ucapan seorang suami ketika ditanya, gak bisa jawab, tunggu apa kata istri. Ketika disuruh, gak bisa ngelakoni kecuali nunggu apa kata istri. Naam. Ini bahaya, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kun rijalan, jadilah kalian menjadi rijal, pria sejati. Pria sejati. Jangan pria sejati tatkala berhadapan dengan apa namanya sesamanya, ya, gayanya petantang-petenteng, ketika masuk rumah langsung loyo seperti halnya kerupuk disiram air. Loyo. Iya, iya. Nah, jangan. Jadilah rijal. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ar-rijal qawamuna 'alan nisa. Para pria adalah qawam, memimpin bagi kaum wanita. Kalau semisal Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la yufliha qaumun wallaw amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang mereka menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Maka apakah kita ingin menjadi kaum tersebut? Kita menjadi seorang pria yang tidak beruntung bila mana urusan kita semuanya dikembalikan kepada seorang wanita. Bahkan mau beli cemilan saja harus ngemis ke istrinya. Dek, Afan mau beli es 1000 ada uang kah? Nah, aduh mas, banyak tanggungan ini, nanti aja dulu. Aduh, kasihan. Nah, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala mentafsirkan salah satu ayat di dalam surat An-Nisa, wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan kalian berikan kepada orang-orang yang safih harta-harta kalian. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan termasuk dari sufaha adalah An-Nisa, ya, para wanita. Gajinya besar, brok semuanya dikasihkan ke istrinya. Ya, ini hati-hati. Antum nantinya akan diperes seperes-peresnya sehingga menjadi ampas dan tidak ada isinya. Nah, sedekah ah, afan enggak punya ya. Tanya dulu sama istri. Nah. Ini sumbangan ah, afan enggak bisa ya sama istri uangnya. Nah, jangan demikian. Wallahu a'lamu bisawab. Afan, ana enggak bisa menjawab pertanyaan yang banyak ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu, hafizakumullah.